السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بن عزكم الله masih kita pada masalah jahiliyah yang ke-29 yaitu al-ilhad fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menyelewengkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi dan sifatnya. Demikian kebiasaan jahiliyah, mereka merubah, mengganti, bahkan menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menamakannya dengan nama-nama yang mereka bikin sendiri atau julukan-julukan yang mereka buat. Dan sudah kita terangkan sebagiannya sampai pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala, dan Allah berfirman, كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال الله بالفرمان في سورة الرعد آية 30 demikianlah kami mengutus engkau, yakni telah mengutus engkau, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah mengutus engkau fi ummatin, dalam satu ummah, yang qad khalat min qabliha umam, yang telah lewat sebelum mereka umat-umat terdahulu, litatlu alaihim, agar engkau membacakan kepada mereka alladhi auhayna ilaih, agar engkau membacakan kepada mereka apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Yang diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membacakan ayat Quran dan menerangkan kepada mereka. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka adalah umat orang-orang yang mengingkari kalimat atau nama Allah Ar-Rahman. Wahum yakfuruna birrahman. Kenapa makna ayat ini adalah mereka mengingkari nama Rahman? Karena sebenarnya mereka tidak mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal Allah. Dan mereka ketika memulai sesuatu atau menulis sesuatu, mereka memulainya dengan kalimat Bismikallahum. Apa ini? Dengan namamu ya Allah, Bismikallahum. Ini ucapan jahiliyah dan biasa di kalangan mereka. Tetapi ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim, mereka menentang. Waman Rahman? Apa itu Rahman? Maka Allah katakan Wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Qul huwa Rabbi, katakan bahwa Ar-Rahman adalah Rabbi, Rabbku. La ilaha illa hu, tidak ilah kecuali dia. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah akan kembali. Demikian Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 30 bahwasanya umat yang waktu itu Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka, yaitu umat musyriki, musyrikin jahiliyah, dalam keadaan mengingkari Ar-Rahman. Diriwayatkan dari Qatadah dan Ibnu Jurayz dan juga Muqatil bahwa ayat ini turun tentang musyriki Makkah, turun tentang orang-orang musyrikin di Makkah. Lamma ra'au kitabus sulhi, ketika mereka melihat bagaimana tulisan tentang surat perjanjian. Yang dimaksud perjanjian adalah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara Rasulullah dan para sahabatnya dengan musyrikin Quraisy. Dan penulisnya waktu itu adalah dari kaum muslimin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sedangkan dari orang-orang musyrikin adalah Tufail bin Amr. Maka ketika Ali bin Abi Thalib menulis perjanjian ini, atau sebelum perjanjian ditulis, di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkata Suhail bin Amr, mana Alifur Rahman illa Musailamah, kami tidak kenal Ar-Rahman kecuali Musailamah. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata seperti Abu Jahal, dengan ucapan bahwa Abu Jahal mendengar ucapan Rasulullah SAW kalimat ya Allah ya Rahman. Ketika Abu Jahal mendengar Rasulullah SAW memanggil Allah dan juga memanggil Ar-Rahman, maka kata Abu Jahal, inna Muhammadan yanhana an ibadatil aliha, sesungguhnya Muhammad itu melarang kita untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, sedangkan dia sendiri yad'u ilahain, sedangkan dia sendiri memanggil dua Tuhan, yaitu Allah dan Rahman katanya. Maka Allah katakan, udru, panggillah Allah awidur Rahman, ayyamma tad'u falahu asma'ul husna, panggillah Allah atau panggil Rahman, sama saja. Mana saja yang kamu panggil, maka sungguhnya Allah memiliki asma'ul husna. Pengingkaran Abu Jahal dan pengingkaran Suhail, bukan Tufail, Suhail ibn Amr, adalah pengingkaran terhadap nama-nama Allah. Mereka tidak mau memanggil kecuali satu nama saja, yaitu Allah. Dan mereka selalu mengatakan Bismikallahum, Bismikallahum. Dan sumpah-sumpah mereka mengatakan Wallah, Wallah, demi Allah, demi Allah. Maka ketika mereka mendengar kalimat Rahman, mereka menolak. Wamar Rahman, kata mereka. Ketika diperintahkan kepada mereka usjudulir Rahman, sujudlah kepada yang Maha Rahman, mereka mengatakan Wamar Rahman, siapa itu Rahman? Bahkan Suhail mengatakan dengan melecehkan bahwa Rahman tidak lain kecuali Musailamah, orang yang mereka kenal. Ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan pengingkaran mereka kepada nama-nama Allah, di antaranya nama Ar-Rahman. Wa an ba'dihim annahu lamma qila li kuffar Quraisy, dan sebagian mereka, sebagian musyrikin Arab, ketika dikatakan kepada musyrikin Quraisy, usjudu lir-Rahman, sujudlah kepada Ar-Rahman. Qalu wa ar-Rahman, mereka bertanya, apa itu Rahman? Kisah-kisah ini semuanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yani tentang yang pertama Allah katakan wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Seperti ucapan Suhail ibn Amr mengatakan, apa itu Rahman? Rahman tidak lain selain fulan, yani manusia. Dan Abu Jahal ketika mengatakan bahwa Nabi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW memanggil dua Tuhan, maka Allah bantah, ulid'ullah awid'ur Rahman, katakan, panggillah Allah atau panggil Rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna, yang manapun yang kamu panggil, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Yakni kalimat Rahman itu termasuk nama Allah dan termasuk asma'ul husna. Silakan panggil Allah, qulillah awitur rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Dan tentang Abu Jahal, Allah katakan dalam masalah panggilan-panggilan Ar-Rahman, ketika dikatakan kepada mereka sujudul Ar-Rahman, qalu wa mar Rahman, ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Ar-Rahman, mereka bertanya, sesungguhnya pertanyaannya pertanyaan pengingkaran, apa itu Rahman? Ikhwan fillah azakumullah, maka Allah turunkan berita tentang adab mereka di akhirat, tentang bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat. Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka berkata, yakni di dalam neraka atau di dalam mahsyar, di dalam hari hisab, hari perhitungan, mereka dalam keadaan tidak bisa berbicara apa-apa, tangan mereka, kaki mereka, dan kulit mereka yang berbicara sebagai saksi-saksi, dan tentunya berbicara dengan jujur. Maka orang-orang tadi berkata kepada kulit-kulitnya sendiri, kepada tangan-tangan dan kaki-kakinya sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian mempersaksikan sesuatu persaksian yang merugikan kami? Qalu, mereka berkata, antaqanallah alladhi antaqa kulla syai, Allah telah menjadikan kami berbicara. Dialah Allah yang menjadikan semua yang berbicara. Yani yang menakdirkan semua makhluk yang berbicara untuk bisa berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Dialah Allah yang menciptakan kalian pertama kali dan dialah Allah yang akan mengembalikan kalian nanti. Yani akan mengembalikan lagi. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum. Dan tidaklah kalian bisa sembunyi dan bisa menghindari untuk tidak mempersaksikan atas kalian pendengaran kalian. Tidak bisa. Pasti pendengaran kalian akan mempersaksikan atas kalian. Dan juga tidak bisa kalian menghindari untuk tidak mempersaksikan mata-mata kalian. Wala absarukum. Wala juludukum. Dan tidak pula kulit-kulit kalian. Jadi kalian tidak akan bisa menghindari nanti bahwa kulit-kulit kalian pasti akan mempersaksikan. Mata-mata kalian, telinga-telinga kalian pasti akan mempersaksikan dan kalian tidak akan bisa sembunyi. Wa ma kuntum tastatirun, dan kalian tidak bisa sembunyi dari semua itu. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tetapi kalian menyangka dengan prasangka yang salah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian amalkan. Itu prasangka bodoh. Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu, Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Kemudian di akhir ayat ini Allah berkata, "Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum." Itulah prasangka kalian yang kalian sangka Rabb kalian dengannya. Ardakum, itu yang telah menyengsarakan kalian. Fa'asbahtum minal khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Berarti kenapa mereka diazab? Karena dhon. Kenapa mereka diazab? Dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum, karena kalian menyangka Allah dengan prasangka yang salah. Sungguh, apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy itu adalah perkara yang sudah dilakukan pula oleh Yahud, sudah dilakukan pula oleh Ahlul Kitab, ketika mereka menyangka Allah dengan prasangka-prasangka yang batil. Dan Allah katakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak bisa menundukkan Allah pada kedudukannya yang tepat, yang maha tinggi, yang maha mulia, sehingga Yahud menggambarkannya dengan gambaran-gambaran yang jelek. Ucapan Yahud mengatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, celaka mereka. Mereka dalam keadaan terbelenggu tangan mereka, bukan tangan Allah. Bahkan lu'inu, bahkan mereka dilaknat karena apa yang mereka ucapkan itu. Baliyadahu mabsutatan, mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah terbuka, yakni memberikan, banyak memberi. Yunfiqu kaifa yasha, memberikan sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, tetapi Yahud menjulukinya maghlulah, yakni bakhil. Ikhwan bin na'azakumullah, ini berarti menduga, menyangka Allah dengan prasangka yang jelek. Atau mereka dalam keadaan menyangka Allah Subhanahu wa taala faqir wa nahnu aghnia, kata mereka, Allah berarti miskin minta zakat, ini harta untuk Allah, berarti Allah butuh. Fakir, kami kaya, kata orang Yahud. Ini kekafiran mereka. Dalam bentuk apa kekafiran mereka? Dalam bentuk mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas baginya. Mereka berkata, qalu Allahu faqirun nahnu aghnia, la haula wala quwata illa billah, subhanallahi amma yaqulun, وتعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan setinggi-tingginya. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan. Tidak mungkin Allah faqir. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dan tidak butuh pada siapapun. Yang disebut dengan harta Allah, yang disebut dengan zakat, yang disebut dengan sedekah, yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian berinfak, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sedikit pun untuk kalian sendiri. Tukhadu min aghniyaikum wa turaddu ila fuqaraikum. Diambil dari orang kaya kalian untuk orang miskin kalian. Tetapi Yahud menggambarkan dengan gambar yang jelek. Ternyata musyrikin Arab, musyrikin Quraisy sebelum datangnya Rasulullah pada mereka juga sama. Mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek, dan mereka mengingkari sifat Ar-Rahman. Maka Allah gambarkan siksaannya nanti di hari kiamat, dan Allah gambarkan bahwa mereka menyesal ketika tangannya, pendengarannya, penglihatannya, dan kulitnya mempersaksikan perbuatan mereka. Dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum. Ini adalah karena prasangkaan kalian kepada Rabb kalian dengan prasangkaan yang salah. Wa fi hadhihi al-ayah ikhbarun anna ahla al-jahiliyah kanu yulhiduna fi sifatih. Dan ini, ayat ini mengkhabarkan bahwa ahlul jahiliyah mereka berbuat ilhad, menyelewengkan sifat-sifat Allah sebagaimana mereka menyelewengkan nama-nama Allah. Yani menyelewengkan nama-nama Allah dan juga menyelewengkan sifat-sifat Allah. Dan sudah kita terangkan makna menyelewengkan atau ilhad, bisa dengan merubah atau mengganti dengan nama-nama yang tidak pantas. Akhrajah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wal Nasa'i wa Jama'ah an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dan dikeluarkan dari oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, Tirmidzi wal Nasa'i, dan diriwayatkan pula oleh Jama'ah, sekelompok ahli hadis, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kuntu mustanidan bi astar al-Ka'bah faja'a thalathatu nafar Quraisyun wa Thaqafiyyah. Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah bersandar di tirai Ka'bah, di dinding Ka'bah yang disebut tirainya. Tiba-tiba datang tiga manusia, yang satu dari Quraisy, yang dua dari Thaqif atau dari Thaqafi, bukan dari Thaqif. Au Thaqafiyyun wa Quraisyyan. Rawi dari riwayat ini meragu, atau bisa jadi dua Thaqafi satu Quraisy, atau dua Quraisy satu Thaqafi. Katsiru lahmi butunihim, yang daging perutnya banyak, yakni buncit. Qalilu iffati qulubihim, tetapi iffah hatinya dalam keadaan qalil, yakni hatinya tidak afif, bukan orang-orang yang baik. Fatakallamu bikalamin lam asma'hu, kemudian berbicara dengan ucapan-ucapan yang aku tidak mendengar. Yani samar-samar tidak terdengar apa maksudnya. Dan diantaranya yang terdengar, faqala ahaduhum, maka berkatalah salah satu mereka, atarawunallah yasma' kalamana hadha, apakah kamu berpendapat bahwa Allah mendengar ucapan kita ini? Faqala akhar, berkata yang lain, inna idan rafa'na aswatana yasma'uhu, inna idza rafa'na aswatana yasma'uhu, kalau kita keraskan suara kita Allah mendengar. Wa idza lam narfa' lam yasma', kalau kita tidak keraskan suaranya Allah enggak dengar. Faqala al-akhir, maka berkata yang lain, in sami'a minhu syai'an sami'ahu kullu, kalau dia mendengar sesuatu sedikit saja maka dia akan mendengar seluruhnya. Qala fa dzakartu dzalika lin-nabi, kata Ibnu Mas'ud, maka aku laporkan berita itu kepada Nabi SAW. Ini dhannuhum bi rabbil alamin, ini prasangka mereka tentang Allah. Betapa piciknya cara berpikir mereka. Mereka pikir kalau mengeraskan suara baru Allah mendengar, kalau pelan suaranya Allah tidak mendengar. Maka ketika dilaporkan oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW, maka Allah turunkan ayatnya kepada Nabi SAW. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. Dan kalian tidak bisa menghindari untuk dipersaksikan oleh telinga-telinga kalian. Kalau mulut berbicara pelan, bagaimana telinga kalian dengar atau tidak dengar? Nah, wala absaruhum, dan mata-mata kalian lebih dekat lagi, mata kalian terhadap mulut kalian yang berbicara. Wala juludukum, dan kulit-kulit kalian habis sudah. Mau berbisik sepelan apapun, kulit kalian yang di mulut kalian mendengar. Nah, walakin dhanantum annallaha la ya'lam, tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak tahu. Yakni kalau dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalaupun tidak mendengar atau tidak terdengar, maka kulit-kulit bisa mempersaksikan, telinga bisa mempersaksikan, mata bisa mempersaksikan. Habis. Apalagi Allah Maha tahu dan Maha mendengar. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lakin dhanantum," kalian mengira dengan prasangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian amalkan. Sampai kalimat akhir dari ucapan Allah, "Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum," inilah prasangka kalian terhadap Rabb kalian. Prasangka yang salah, prasangka yang bodoh, prasangka yang kufur, menyatakan bahwa Allah tidak mendengar, atau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengar kalau suaranya pelan dan sebagainya. Ikhwanu billahi a'azakumullah, hadza huwal ilham fi sifat. Inilah yang disebut dengan ilham. Menyelewengkan sifat-sifat Allah atau menentang sifat-sifat Allah. Wa anta ta'lam anna ma 'alayhi akthar al-mutakallimin al-muslimin min al-ilham. Dan engkau tahu bahwa kebanyakan apa yang dijalani oleh ahlul kalam, para mutakallimin, ahli filsafat dari kalangan yang mengaku muslimin, mereka melakukan sesuatu yang namanya ilhad, yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin Arab tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah. Bahkan fauqa ma kana 'alaihi ahlul jahiliyah, bahkan lebih dari apa yang diyakini oleh jahiliyah, lebih dari apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Sehingga tidak heran kalau muncul di Bandung orang-orang ahli filsafat yang mengatakan anjing hu akbar. Subhanallah ya amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dan kemudian ketika menerima mahasiswa baru, dikasih spanduk besar, selamat datang di kampus tak bertuhan. Ini permainan kata semuanya. Sampai kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Dan Tuhan, kata dia, dalam keadaan begini dan begitu, disifatkan dengan sifat-sifat yang tidak pantas, yang lidah ini rasanya keluh. Gak tega mau mengucapkan ucapan-ucapan mereka itu. Ikhwan fillah a'azakumullah, musyrikin Arab jahiliyah saja tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Mereka masih mengucapkan dengan nama Allah dan masih mengakui adanya Allah dengan mengatakan bismikallahum dengan nama Allah. Masih mengucapkan demikian. Tetapi ketika mereka mengingkari Rahman, Allah tegur dan Allah katakan mereka musyrikin. Bagaimana kalau kemudian para sahabat mendengar ucapan-ucapan orang-orang YIM tadi atau orang-orang kampus-kampus filsafat tadi dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah ilhad. Ilhad fi asma'illahi wa sifatihi, dan termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Fasummu apa tamullah bi asma'in ma anzalallahu biha min sultan. Mereka menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak pernah turunkan dalilnya, tidak dalam Quran, tidak pula melalui lisan Rasulullah SAW. Wa minhum man qala, di antara ahli filsafat, ahli kalam, ada yang berkata, laisa lillahi sifatun qamat bihi. Allah tidak memiliki sifat sama sekali. Kenapa mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat? Karena menurut ilmu kalam mereka, ilmu filsafat mereka, kalau punya sifat berarti seperti makhluk punya sifat. Makhluk kan punya sifat-sifat. Kalau Allah punya sifat juga berarti sama. Berarti Allah tidak punya sifat. Akhirnya ditolak semua sifat dalam Quran dan dalam Sunnah. Wa minhum man qala, di antara ahli kalam ada yang berkata lagi, inna Allah lam yatakallam bil kutubi allati anzalaha, Allah tidak berbicara dan kitab-kitab yang turun, apakah Taurat, Injil atau Quran, itu bukan ucapan Allah, karena Allah tidak berbicara. Dari mana mereka mengatakan demikian? Dari otak-atik otaknya mereka. Yani dari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu ngomong. Karena pintar ngomong, dia ngomong. Itu aja. Tanpa ada dasar dalil sama sekali. Kalau buka Quran saja, kalau mau baca hadis saja, dia akan paham berkali-kali Allah sebutkan dalam Quran bahwa Allah berbicara, Allah berfirman, Allah berkata. Demikian pula dalam hadis-hadis, Rabb kalian berkata, Rabb kalian berkata. Maka terlalu banyak dalil yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kalau khawatir sama dengan makhluk, kita katakan bahwa berbicaranya Allah pasti tidak sama dengan makhluknya, selesai. Jangan ditolak sifat kalamnya. Sifat kalamnya diimani karena itu disebut dalam Quran dan Sunnah. Tetapi kita yakini tentunya kalamullah tidak sama dengan kalamul bashar, tidak sama dengan ucapan-ucapan manusia. Akhirnya ahli filsafat mengatakan Allah tidak berbicara dan kitab-kitab semuanya itu bukan ucapan Allah. Kok sama dengan musyrikin Quraisy, sama dengan musyrikin Abu Jahal, sama dengan Walid bin Mughirah ketika berkata, in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Ya, ini bukan ucapan Allah. Orang Quraisy mengatakan Quran bukan ucapan Allah. Ternyata orang-orang ahli filsafat juga mengatakan ini bukan ucapan Allah. Dan sudah muncul pula di kota yang sama, di Bandung juga, kalimat Quran makhluk. Quran itu bukan ucapan Allah tapi makhluk, katanya. Seorang yang menulis kitab Risalah Tauhid lagi. Terlalu bodoh sekali. Apakah dia dosen ataupun pauko dosen, dia bodoh. Karena dia menentang Quran dan Sunnah. Kebetulan saya lupa namanya. Bukan saya tidak menyebutkan namanya, kebetulan lupa. Kalau ada harus disebut namanya. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini wa athbatu lahul kalam an-nafsi, dan mereka menyatakan adanya kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu bisikan-bisikan dalam hati. Wa annahu lam yukallim ahadan min rusulih, dan mereka mengatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan seorang pun dari rasul. Berarti menentang bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa alaihi salam. Tidak mungkin, mustahil. Kalau Allah kalau berbicara, bawa hadis, bawa ini, bawa ucapan-ucapannya. Kalau Allah berbicara, akan binasa semua orang yang mendengarkan ini. Ada sedikit kebenarannya, kalaupun bukan binasa, karena ketika Allah berbicara, memang para malaikat pun tersungkur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang pertama sadar adalah Jibril, kemudian Jibril paham apa yang Allah katakan, dan malaikat tadi saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Tetapi apakah lupa ahli filsafat itu bahwa mukjizat para anbiya itu ada dari Allah? Iya kan? Apa lupa? Atau tidak tahu atau tidak percaya? Kafir kepada mukjizat-mukjizat Nabi. Di antara mukjizat Nabi Musa, Allah jadikan dia mampu untuk mendengar. Allah jadikan mampu untuk mendengar. Sehingga dia mendengar ucapan Allah dan berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan dia. Dan Allah sebutkan dalam Quran, wa kallamallahu, dengan dhammah di lafzul jalalah, artinya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Wa kallamallahu, Allah berbicara kepada Musa. Dan kalau mereka otak-atik lagi bahwa ini mungkin fathah wa kallamallahu, maka kita katakan, bagaimana kamu mau otak-atik ayat lain, wa kallamahu rabbuh? Apa yang mau dilubah, rubah harakatnya? Wa kallamahu rabbu. Kalian ngerti nahu kan? Bagaimana ngerubah harakatnya? Wa kallamahu. Wuhu ini sudah domir nasab. Tidak mungkin jadi domir rofa. Mungkin enggak jadi domir rofa? Tidak mungkin. Berarti tetap dia dalam keadaan domir nasab. yang dikenai pekerjaan, objek. Wa kallamahu, diajak bicara dia. Yani Musa, domainnya kembali pada Musa. Setelah itu disebutkan Rabb dalam keadaan tidak pakai domir tapi sebutnya Rabb. Dengan bohir Rabb. Mau diganti apa lagi oleh dia? Mau diganti fathah. Jadi apa maknanya? Wa kallamahu Rabbah. Nasab dengan nasab. Lo objek semua, mana fa'ilnya? Kaidah DM tidak dipaham oleh mereka. Ini diterangkan, ini menerangkan. Kalau dua-duanya diterangkan, yang menerangkan siapa? Mengajak bicara dia dan mengajak bicara Rabbnya. Siapa yang bicara? Ikhwan fillah, na'azakumullah, jelas ya. Mesti ada fa'il, ada maf'ul. Kalau wa kallamahu dhamir nasab, berarti dia maf'ul pasti. Sedang diajak bicara. Nah, siapa yang berbicaranya? Rabbu. Rabbu. Ini enggak bisa diotak-atik oleh ahli nahu dari kalangan filsafat, enggak bisa. Walaupun ahli filsafat ini ngerti nahu, enggak bisa ngotak-atik. Kalau yang tadi mereka berani ngotak-atik. Oh, itu bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha dengan fathah. Bukankah sudah seperti kemarin alasannya? Bukankah dulu tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya? Bagaimana jawabnya? Jawabnya memang dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, bahkan bukan tidak ada titiknya, tidak ada titiknya, tidak ada komanya, tidak ada fathah kasrahnya, dan tidak ada tulisannya. Mereka hafal kok. Iya kan? Mereka hafal sungguhnya. Sehingga para penghafal-penghafal ini menyatakan dengan tanda-tanda kalimat-kalimat. Ada orang yang salah-salah membaca, bukan begitu, ini fathah, ini kasrah. Karena hafal dia, maka dikasih harokat fathah, dikasih harokat dhamma supaya paham. Saya titik dulu, kasih titik-titik-titik-titik, ini bukan fa, ini qaf. Masih salah mereka baca, kata penghafal-penghafal, bukan begitu bacanya, kata penghafal-penghafal Al-Quran ini tadi. Ini harusnya begini. Ya sudah, kasih tanda aja. Kalau A, kasih garis di atas. Kalau I, kasih garis di bawah. Kalau dhamma, kasih A. Begini. Tanda dhamma. Masih salah lagi bacanya. Ini ditekankan di huruf ini. Di hurufnya mana? Ini nih, saya kasih tanda. Yang ditekankan itu yang saya kasih kayak gini. Namanya tasdid ya. Ya, yang masih pemula membaca-baca belajar nih, kasih tanda tasdid. Kasih. Itu untuk pembantu membaca sudah benar. Tetapi Al-Qur'an dijaga dengan hafalan-hafalan mereka kaum muslimin yang dihafal oleh para sahabat, dihafal oleh para tabi'in, dihafal oleh tabi'it tabi'in, diriwayatkan secara mutawatir. Maka kami ketika na'azakumullah, walaupun tidak ada titik, tidak ada harakat, maka tetap terjaga Qur'an ini bacaannya tepat dan benar. Nah, karena dijaganya oleh Allah dengan hafalan-hafalan mereka. Ternyata dengan wa kallamahu rabbuh, mereka tidak bisa membantah dan mereka tidak bisa merubahnya sama sekali. Enggak bisa mentakwilkan. Ikhwan ibn na'azakumullah, itulah keadaan ahlu filsafat. Mereka menolak sifat-sifat Allah, menolak sifat kalam, bahkan ada yang menolak seluruhnya, tidak terkecuali. Supaya tergambar, kata dia, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi tidak punya sifat sama sekali. Allah tidak mendengar, berarti tuli, dan juga tidak tuli. Tidak mendengar, tidak tuli. Tidak melihat, tidak buta. Tidak ngomong, tidak bisu. Apalagi, semua dikdai dinafikan. Semua yang berlawanan dinafikan dua-duanya. Tidak berilmu dan tidak bodoh. Apa jadinya? Mereka ya'budunal adam. Akhirnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Terakhir, sifat terakhir, kalau gitu, wahai ahli filsafat, Allah ada apa enggak ada? Mereka berkata, Allah tidak ada dan tidak-tidak ada. Oh gila, stres. Kasihan, masuk ke rumah sakit jiwa. Dosen-dosen ini masuk ke rumah sakit jiwa, kunci. Jangan sampai keluar. Karena gila. Bagaimana mungkin dia mengatakan sifat-sifat itu, mengatakan tidak mendengar, tidak tuli, tidak melihat, tidak buta, tidak berilmu, tidak bodoh, sampai tidak ada dan juga tidak-tidak ada. Berarti Allah tidak bisa disifati ada dan tidak pula bisa disifati tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Kok umat banget. Ilmu apa yang kayak gini ini? Apakah ini layak dipelajari? La wallah. Tidak layak dipelajari. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man tamantaq faqad tazandaq. Barang siapa yang belajar mantik, dia jadi zindiq. Zindiq artinya kufur, sesat. Man tamantaq faqad tazandaq. Barang siapa yang bermain mantik, dia jadi zindiq. Dan masih Imam Syafi'i mengatakan, hukumku li ahli kalam, hukumku bagi mereka yang mempelajari ilmu kalam dikelilingkan di atas kendaraan sambil dipukuli dengan sendal atau pelepah korma. Dan diumumkan kepada masyarakat, inilah orang yang meninggalkan sunnah dan masuk kepada ilmu kalam. Ini hukumnya, kata Imam Syafi'i, kalau aku yang menghukumi, aku akan hukum demikian mereka. Berarti memang ilmu itu adalah ilmu yang akan merusak agama Islam ini, yang akan merusak makna-makna ayat dan hadis, ya. Karena mereka betul-betul yulhiduna fi asma'illahi wa sifatih. Mereka berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik, sedikit lagi. Qala, selanjutnya dikatakan oleh penulis, wa minhum, dan di antara mereka ada yang berkata bahwa sifatuhu laisat aini dzatih wala ghairih. ومنهم من قال إن صفاته غيره ومنهم من قال إن الله لم يتكلم. Ini yang tadi terlewat adalah kalimat man qala sifatuhu laysat aina dhatih. Ada juga ahli kalam yang berkata sesungguhnya sifat-sifat Allah adalah terpisah dari zat Allah SWT. Jadi ini Allah ini sifatnya terpisah. Dan juga dikatakan oleh kelompok lainnya, laisat aina dzati wala ghairi, tidak di zatnya dan tidak pula di selain zatnya. Di mana itu nyangkutnya sifat-sifat itu? Kenapa mereka berbeda pendapat? Kok berbeda-beda sama-sama ahlul kalam? Nah, karena ngarang sendiri. Akhirnya mereka diskusi seminar tentang sifat. Bikin seminar, menurut saya itu adalah sifat itu terpisah dari Allah. Kata yang lainnya, kalau tidak bisa, menurut saya pikir bahwa itu adalah sesuatu yang nyangkut di makna, tapi tidak pada zat. Yang lainnya mengatakan, bukan, itu hanya gambaran saja, tetapi dalam keadaan bukan sifat-sifat Allah sama sekali. Ngoceh mereka dalam keadaan tidak memakai ilmu dari Quran wala sunnah. Karena berpikir sendiri, akhirnya mereka pun berbeda pendapat. Wa athbatu lahul kalam nafsi, atau ada yang menetapkan pula bahwa kalam itu ucapannya yang di dalam dirinya Allah, tidak keluar suaranya, kata dia. Digambarkan sendiri oleh mereka dengan pikiran mereka. Ila ghairi dzalika minal ilhad, dan lain-lainnya dari perbuatan ilhad mereka. Hasyau bihi kutubuhum malauha, yang mereka telah kumpulkan dalam buku-buku filsafat mereka, dan mereka telah penuhi buku-buku filsafat mereka min hadzal hadyan. Apa hadyan? Orang yang tidur terus ngomong, apa itu? Iya. Jadi buku-buku filsafat mereka itu dipenuhi dengan ucapan ngelindurnya mereka. Itu hadyan namanya. Dengan ocehan-ocehan kosong mereka. Wa dhannu annal ayah mukhtassa bi ahli jahiliyah. Ketika dibacakan ayat ini, yulhiduna fi asma'i, mereka berkata, oh itu tentang masalah mereka dulu. Jahiliyah, kalau kita kan bukan jahiliyah, kita orang modern, kata mereka. Ya, zamannya zaman akhir, tapi pikirannya pikiran jahiliyah. Wa madaru annahumul fardul kamil li'umumiha. Mereka tidak sangka atau mereka tidak mengerti kalau mereka sesungguhnya contoh yang masih hidup. Mereka adalah al-fardul kamil li umumiha. Mereka adalah satu orang yang persis seperti apa yang digambarkan di dalam Quran tadi, yang umum. Ayatnya kan umum, tidak bilang jahiliyah, tidak bilang ahli kitab, enggak bilang musyrikin Arab, tidak bilang musyrikin Jepang. Apa bilangnya? Tinggalkan orang yang ilhad. Siapa? Ya semua orang yang ilhad. Berarti mereka adalah al-fardul kamil li'umumiha. Mereka adalah satu dari keumuman lafaz tadi terkena mereka. Wa man battarahu wa nawwara qalbahu a'rada 'an aqd aqaid min kutubi haula'i tawah. Barang siapa yang Allah berikan ilmu padanya dan diberikan cahaya dalam hatinya, pasti mereka akan berpaling dan meninggalkan kitab-kitab mereka. Wa talaqqa ma'rifata ilaha min kutubis salaf al-mustamila 'ala nususil kitab wa sunnah. Dan tentunya mereka akan kembali menerima pengenalan tentang Tuhannya, pengenalan tentang Allah dari kitab-kitab selain Al-Qur'an dan sunnah, dan tafsir-tafsirnya dari kalangan ulama salaf. yang semuanya berdasarkan kitab was sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.